Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pendengar radio muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan segenap rahmatnya, hidayahnya, serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Ahadithul Akhlaq atau Hadis-Hadis Akhlaq karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Dan kemarin kita telah selesaikan bab ke-7 tentang berbuat baik kepada tetangga, ya, atau menunaikan hak-hak tetangga. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita masuk di bab baru, di bab ke-8 yang kalau di PDF-nya itu halaman 113, ya, yang berjudul Kafalatul Yatim atau Menanggung Anak Yatim, ya. Jadi judulnya memang saya terjemahkan Menanggung Anak Yatim karena bukan sekedar menyantuni. Ya, kalau menyantuni kan terlalu umum, ya. Nah, ini memang secara bahasa artinya menanggung anak yatim. Beliau mengatakan inna min mahasini syariati wa kamalil akhlaq allati da'at ilaiha al-inayata bil yatim. Sungguhnya di antara kebaikan syariat, di antara indahnya syariat Islam dan sempurnanya akhlak yang diseru oleh syariat adalah perhatian kepada anak yatim. Wa huwa man faqada abahu wa huwa dunal bulugh. Yang mana pengertian yatim adalah orang yang kehilangan ayahnya sebelum mencapai usia balig. Ya. Wala yutma ba'dal bulugh, dan tidak ada atau tidak disebut yatim orang yang kehilangan bapaknya setelah balig. Ya. Jadi hanya untuk anak-anak. Ya, kalau udah besar, udah kerja, kehilangan ayahnya maka bukan masuk definisi yatim, ya. Dan termasuk dalam definisi yatim di sini adalah majhulun nasab, ya, orang yang tidak diketahui nasabnya, tidak diketahui garis keturunannya, tidak diketahui dia bapaknya siapa, ya, mungkin anak yang misalnya ditemukan, ya, anak yang hilang, ya, maka dia masuk dalam hukum yatim, ya, karena dia kehilangan kedua orang tuanya. Bahkan, ya, dia lebih membutuhkan perhatian, ya, untuk sebagaimana anak yatim, ya, karena dia tidak ada orang yang diketahui sebagai kerabatnya, ya. Kalau orang tuanya nggak tahu, ya nggak tahu kerabatnya siapa. Ya, kalau orang anak yatim masih mending. Anak yatim yang kehilangan bapaknya kita masih tahu ibunya siapa, pamannya siapa, ya. Tapi kalau anak yang hilang, ya, yang tidak tahu siapa orang tuanya, maka masuk dalam definisi yatim, bahkan lebih membutuhkan daripada anak yang yatim, ya. Maka barang siapa yang menanggung seorang anak yang tidak diketahui nasabnya, fa innahu dakhilun fil ajri al-mutarattib 'alal kafalatil yatim. Ya, maka orang yang menanggung anak yang dia temukan yang tidak diketahui orang tuanya maka termasuk dari orang yang mendapat pahala menanggung anak yatim. Ya, jadi anak yatim di sini pengertian khususnya adalah yang kehilangan bapaknya, ya, dan pengertian umumnya adalah setiap anak yang tidak punya orang tua bahkan tidak diketahui orang tuanya siapa. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang anak yatim dalam Al-Qur'an lebih dari 20 tempat, ya. Ada 20 tempat dalam Al-Qur'an atau lebih yang menyebut tentang anak yatim. Dan yad'u fiha ilal ihsan ilaihi, dan menyuruh untuk berbuat baik kepada anak yatim, wa yuhadziru ya, min zulmihi wal i'tida'i ala amwalihi, dan memperingatkan dari berbuat zalim dan sewenang-wenang kepada anak yatim dan mendzalimi hartanya, ya. Atau memakan sesuatu dari hak-hak anak yatim. Ya, maka ini Allah Ta'ala telah mengingatkan di banyak tempat dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana." Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian kepada Bani Israel untuk tidak menyembah, ya, supaya kalian tidak menyembah kecuali kepada Allah, dan supaya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian, wadil qurba, dan berbuat baik kepada kerabat kalian, wal yatama, dan berbuat baik kepada anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wa qulu linnasi husna, dan berkatalah yang baik kepada manusia, ya. Wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan tunaikanlah salat dan zakat. Ya, zaman dulu juga ada salat, ada zakat, ya, bagi Bani Israel. Tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Kemudian sebagian dari kalian adalah membangkang, ya, kecuali sedikit, ya, yang tetap berada di jalan yang benar. Fa'akada 'alal ihsan ilal yatim kama huwa muta'akkid lil walidain walidil qurba. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menekankan, ya, untuk berbuat baik kepada anak yatim sebagaimana Allah tekankan berbuat baik kepada orang tua dan kepada kerabat. Dan kita sudah bahas, ya, di pertemuan sebelumnya tentang berbakti kepada orang tua, ya, juga tentang berbakti atau berbuat baik kepada kerabat, ya. Dan sekarang giliran kita membahas tentang anak-anak yatim, ya. Dan Allah juga berfirman dalam surat Al-Ma'un, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din?" Tahukah kalian siapa orang yang mendustakan agama? "Fadzalikal ladzi yatu'ul yatim." Yaitu orang-orang yang, ya, menyia-nyiakan anak yatim. "Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin," dan enggan untuk memberi makan orang miskin. Itulah yang disebut sebagai orang yang mendustakan agama atau mendustakan hari kiamat, ya. Allah Ta'ala mengatakan, fa'ammal yatima fala taqhar. Maka kepada anak yatim janganlah kamu bersikap sewenang-wenang, ya, dalam surat Ad-Duha, ya. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan tentang ayat ini, kama kunta yatiman, ya, sebagaimana engkau dulu adalah yatim, wahai Muhammad. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diingat oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dulu engkau juga yatim, ya. Fa'awakallahu fala taqharil yatim. Maka Allah kemudian melindungimu, kemudian janganlah engkau, ya, maka dari itu jangan engkau sewenang-wenang terhadap anak yatim. Yakni la tudzillahu wa tanharhu wa tuhinhu, yaitu janganlah engkau rendahkan dia, janganlah engkau hardik dia, janganlah engkau hinakan anak yatim. Walakin ahsin ilaihi wa talattaf bihi, akan tapi berbuat baiklah kepada anak yatim dan berlemah lembutlah kepada mereka. Jadi ini perintah khusus dari Allah kepada nabinya yang tentu juga berlaku bagi kita, ya. Karena, ya, Allah Ta'ala mengingatkan, ya, jadi anak yatim itu yang tidak enak, ya, harus susah payah dia harus mencari seseorang yang bisa melindungi dia, ya. Maka di sini kita juga diingatkan tentang bagaimana kondisi anak yatim sehingga kita tergerak untuk kemudian berbuat baik kepada anak yatim. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga, ya, adalah orang yang paling penyayang kepada anak yatim dan paling pengasih kepada mereka. Ya, bahkan beliau mengingatkan, ya, bahkan di antara bentuk kasih sayang beliau kepada anak yatim adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, ana wa gafilul yatimi ka hataini, ya. Aku dan orang yang menanggung anak yatim itu seperti ini, ya. Beliau sambil mengisyaratkan dua jari beliau. Ya, sebagaimana dalam hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana wa gafilul yatim fil jannati hakadha. Ya. aku dan orang yang menanggung anak yatim itu di surga seperti ini. Ya, waqala bi isba'aihi as-sababati wal wusta, yaitu beliau mengisyaratkan jari telunjuknya dengan jari tengahnya. Ya, berarti dua jari yang saling bersebelahan, ya. Artinya sangat dekat. Ya. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kafil yatimi lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah. Orang yang menanggung anak yatim, baik itu anak yatim dari kerabatnya atau dari selain kerabatnya, maka aku dan dia di surga itu seperti ini, ya, mengisyaratkan tadi, ya, jari telunjuk dengan jari tengah. Ya, jadi ada kalanya kita menanggung anak yatim itu karena dia punya hubungan kerabat. Misalnya, ya, saudara kita meninggal gitu, ya. Maka otomatis biasanya anaknya kemudian diasuh oleh kita karena masih kerabat. Ya, sebagaimana Nabi diasuh oleh kakeknya, diasuh oleh pamannya, ya. Ada pula yang memang anak ini yatim dan mungkin tidak ada kerabat yang mengurusinya. Ya, maka di sini baik dia diurusi oleh yang masih kerabat ataupun yang bukan kerabat, maka yang mengurusi ini adalah mendapatkan fadilah atau mendapatkan keutamaan berupa dia di surga nanti akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka dalam hadis ini terdapat isyarat bahwasanya dia akan nanti bersama Nabi di surga, ya. Dan wala ya'ni dzalika ayyakuna fi darajatihi, walaupun, ya, walaupun dikatakan bersama Nabi namun tidak sama derajatnya dengan Nabi, ya, karena a'la darajatin fil jannah la yanaluha illa rajulun wahidun wa hiya lahu sallallahu alaihi wasallam wahdah. Karena derajat tertinggi, makom tertinggi di surga itu tidaklah ada yang mendudukinya kecuali satu orang saja, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi bukan berarti dia akan surganya akan satu tingkatan dengan Nabi, tapi dia akan sebelahan dengan surganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan wa fihi isyaratun ila anna baina darajatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa kafil yatim qadra tafawuti ma baina sababah wal wusta. Ya, beliau mengatakan bahwasanya derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang menanggung anak yatim itu hanya seperti, ya, jari tengah dengan jari telunjuk. Wa yakfi fi itsbati qurbil manzilati min al-manzilati annahu laisa bainal wusta wa sababah isba'un ukhra. Dan cukuplah menjadi keutamaan bahwasanya antara jari tengah dengan jari telunjuk itu tidak ada jari lain. Berarti apa? Tidak ada selanya, ya. Tidak ada selanya. Maka sekiranya tidak ada hadis lain dalam bab ini, maka cukuplah itu menjadi sebuah keutamaan untuk menanggung anak-anak yatim, ya, dan juga merawat mereka dan berbuat baik kepada mereka. Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar mengatakan, ya, dan ini merupakan fadilatun azimah, merupakan suatu keutamaan yang luar biasa agung, ya, pada setiap yang dhamma yatiman ila ma'idatihi, yaitu bagi setiap orang yang mengumpulkan anak yatim di meja makannya atau di hidangannya, artinya dia makan bersama anak yatim, ya. Wa anfaqa alaihi min taulihi, dan mencurahkan apa yang dia punya untuk si anak ini. Fa idza kana ma'a dzalika min alladziina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu nala dzalika. Dan kalau dia termasuk orang yang istiqomah di jalan Allah, ya, maka dia akan mendapatkan keutamaan tersebut. Ya, karena dalam ayat dikatakan orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka mereka akan dijanjikan surga. Ya, dan dia akan mendapatkan surga kalau dia, ya, menanggung anak yatim, mengundang mereka untuk makan, ya, dan mencurahkan harta mereka untuk anak yatim. Ya. Wa hasbuka biha fadilatan wa qurbatan min manzili Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Dan cukuplah sebagai sebuah keutamaan, sebuah kemuliaan, ya, engkau nanti akan berada, rumahmu akan berada di dekat rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Ya, dan tidak ada, ya, walaisa baina sababah wal wusta fil tuli wala fil lusuqi katsir. Dan tidak ada, ya, tidak berbeda jauh atau tidak hampir tidak ada jaraknya antara telunjuk dengan jari tengah, ya, apa namanya, atau tidak ada sesuatu yang menyela di antara keduanya, ya. Wa in kana nisbatu dzalika min sa'atil jannah katsira, walaupun kalau dibandingkan dengan luasnya surga, ya tentu akan berjarak, ya, tapi paling tidak akan menunjukkan dekatnya antara surga kita dengan, antara surga penanggung anak yatim dengan surga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibn Battal mengatakan, haqqun ala kulli mu'minin yasma wa hadzal hadits ayyarghaba fil 'amali bihi liyakuna fil jannati rafiqan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi setiap orang yang beriman yang mendengar hadis ini untuk berusaha, ya, mengamalkan hadis tersebut, supaya apa? Supaya dia bisa menjadi temannya Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga, menjadi tetangganya Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga, ya, wali jama'atin nabiyyin wal mursalin, dan juga tetangganya para rasul dan para nabi sallallahu alaihi ajmain. Ya, wala manzilata 'indallahi fil akhirah afdalu min murafaqati al anbiya. Dan tidak ada kedudukan yang lebih tinggi di sisi Allah melainkan kedudukan yang menemani para nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kata Ibn Battal, ya, seorang ulama terdahulu, ya, beliau mengatakan, ya, kalau kita memang berniat ingin dekat, ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga bersama para nabi, maka hendaklah dia betul-betul merenungkan dan mengamalkan hadis hadis ini, ya, menanggung anak-anak yatim. Wa kafalatul yatim takunu bi, dan menanggung anak yatim itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, al-infaqu alaihi wa kiswatih. Yang pertama, boleh jadi dia, ya, mengeluarkan harta untuk memenuhi kebutuhan si anak yatim ini, ya, atau memberinya pakaian. Maka ini juga termasuk kafalatul yatim. Jadi mungkin bayar SPP-nya, ya, atau dia butuh baju, maka itu ketika seorang memenuhinya, maka dia termasuk menanggung anak yatim. Wa aidha bi tarbiyatihi wa ta'dibihi wa tansyiatihi 'alal shalah wal istiqamah. Dan juga termasuk di antaranya adalah mendidiknya, ya, dan mengajarinya adab, ya, dan juga menumbuhkannya di lingkungan yang baik dan yang istiqomah, ya, jadi tidak hanya melulu soal harta, tapi juga terkait dengan pendidikan, terkait dengan pengajaran, ya. Maka tidak termasuk tidak hanya terkait memberi makan, namun juga memberi makan kepada badan, tapi juga memberi makan makanan rohani, ya, memberi makan makanan rohani. Jadi kita ini butuh tidak hanya makanan untuk jasad, tapi juga roh kita butuh makanan, ya. Maka anak yatim itu bukan hanya dikenyangkan perutnya, tapi dikenyangkan hatinya, ya, dengan, ya, dengan makanan-makanan rohani, ya, dengan pendidikan agama yang benar, ya, pendidikan Islam yang benar, dan dididik dengan adab-adab yang baik dan akhlak yang mulia, ya, yang mana, ya, dengan itu dia akan tumbuh, ya, di lingkungan yang baik juga, ya. Dan juga wal akhdhu biyadihi liyaslaka tariqal istiqamah, dan menggandeng tangannya untuk sama-sama, ya, istilahnya menuju jalan keistiqomahan, ya, dan juga menjaga ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah, ya, menyantuni atau menanggung anak yatim itu bukan hanya soal harta, tapi juga pendidikan dan pengajaran. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah." Ya. Orang yang membantu para janda dan orang-orang miskin, maka dia seperti orang yang berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa kal qa'imi la yaftur, dan seperti orang yang salat, ya, tanpa lelah. Ya, orang yang sholat tanpa lelah. Wa kasoimi la yufkir, dan seperti orang yang puasa tidak pernah berbuka. Ya, artinya puasa terus. Ya, muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, apa itu armala? Armala adalah seorang wanita yang tidak punya suami. atau alias janda, ya. Imma likauniha lan tatazawwaj, boleh jadi karena dia memang belum menikah, ya. Atau karena ditinggal mati suaminya atau berpisah dengan suaminya. Dan dikatakan pula bahwasanya armalah atau janda adalah yang suaminya meninggal, ya. Dan kadangkala seorang janda itu dibersamai seorang anak bersama dia, ya. Dan sering, ya, namanya janda itu sudah punya anak, ya. Maka di sini, ya, sumiyat al-armalatan, ya, disebut armalah minal irmal wahual faqr, ya. Disebut armalah dari kata irmal yang mana artinya adalah kefakiran, ya, atau kemiskinan, ya. Dan hilangnya orang yang memberi nafkah kepadanya dan memenuhi kebutuhannya, yaitu suaminya. Jadi armalah itu, ya, kita lebih apa namanya, sempitkan kepada bukan sekedar ditinggal suaminya, tapi ditinggal suaminya sehingga dia tidak punya penghasilan, tidak punya seseorang yang bisa memberinya nafkah, ya. Itu yang dikatakan menyantuni janda. Jadi beda janda kaya dengan janda miskin, jangan disamakan, ya. Janda kaya, ya, tentu tidak masuk di sini, karena dia bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, ya. Maka wa idza kana laha minhu aulad, kalau dia punya anak yang dia bawa, ya, dan dia kemudian menjadi semakin miskin dalam artian semakin banyak kebutuhannya, ya, maka kebutuhannya akan menjadi semakin banyak, ya. Oleh sebab itu para ulama ketika membawakan hadis tadi, maka beliau membawakan dengan judul bab as-sa'i 'alal armalati wal yatim, ya. Bab tentang orang yang membantu janda dan anak yatim. Meskipun hadisnya hanya mengenai janda, hadisnya hanya mengenai janda dan orang miskin, ya, tapi diberi judul babnya adalah bab membantu janda dan anak yatim. Kenapa? Karena biasanya janda itu membawa anak, dan anaknya itulah anak yang yatim, ya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang menanggung anak yatim, menanggung janda, maka dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah, ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya menanggung kebutuhan janda, ya, merupakan salah satu di antara pintu-pintu jihad fi sabilillah, ya, bahkan pintu yang agung, ya. Kemudian beliau juga mengatakan orang yang menanggung janda itu seperti orang yang, ya, sholat tapi tidak pernah lelah dan puasa tidak pernah berbuka. Ya, maka ini juga menunjukkan faedah yang luar biasa besar, ya, bagi orang yang menanggung janda atau anak yatim, ya. Dia mencapai derajat seperti orang-orang yang suka puasa dan suka sholat malam, ya. Padahal dia nggak pernah sholat malam, nggak pernah puasa, tapi mendapatkan derajat seperti mereka, ya. Ibnu Battal mengatakan, ya, barang siapa yang tidak mampu untuk berjihad di jalan Allah dan tidak mampu juga untuk sholat malam dan tidak mampu juga untuk berpuasa di siang hari, maka hendaknya dia mengamalkan hadis ini, ya. Wal yas'a 'alal aramil, dan hendaknya dia berusaha membantu para janda dan orang-orang miskin, ya. Liyuhsyara yaumil qiyamati fi jumlatil mujahidin, supaya nanti di hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama para mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah, ya, tanpa dia harus ayakhthuwa fi dzalikal khutwah, tanpa dia harus melangkahkan satu langkah pun untuk berjihad, untuk mengayunkan pedang, ya, tanpa dia harus menginfakkan satu dirham pun, ya, dan tanpa dia harus bertemu dengan musuh yang dia takuti, ya. Dia akan mendapatkan pahala mujahid, akan dikumpulkan bersama para mujahid, ya. Walaupun dia tidak berperang, tidak menginfakkan harta untuk mujahid, ya, dan tidak pernah bertemu musuh, namun dia akan dikumpulkan bersama para mujahid karena sebab dia menanggung kebutuhan janda. Aul yukhsyara fi zumratis shaimin wal qaimin, atau dia akan dikumpulkan bersama segolongan orang-orang yang suka puasa dan suka sholat, ya, dan akan mencapai derajat mereka, padahal dia orang yang makan di siang hari. Dia juga tidur di malam hari, ya. Maka hendaknya setiap mukmin itu berusaha, ya, untuk ya melakukan perniagaan yang tidak pernah merugi ini. Ya, jadi kalau kita berniaga kepada manusia itu bisa untung bisa rugi. Ya, ya kalau berniaga kepada Allah, kita infakkan harta di jalan Allah, baik itu untuk membantu miskin, membantu orang anak yatim, membantu janda, maka itu perniagaan yang tidak akan merugi. Ya, yang mana nanti balasannya pasti akan dapat di akhirat. Maka hendaknya kita bersemangat dalam masalah ini, dan hendaknya kita membantu para janda, orang-orang miskin, liwajahillah, dalam rangka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan seperti orang zaman sekarang, ya, selamatkan janda, selamatkan janda. Maksudnya dinikahi. Ya enggak apa-apa dinikahi, tapi kan motivasinya itu harus diluruskan, ya. Kalau cantik mau, kalau enggak cantik enggak mau. Ini kan berarti kan niatnya itu masih dipertanyakan kan gitu ya. Kalau mau bantu, bantu beneran gitu ya. Jadi enggak memandang kemudian wah yang cakep aja. Nah, itu kan berarti kan ada unsur juga kurang ikhlas dalam membantu, ya. Dan hendaknya dia juga semangat dalam hal itu karena dia akan meraih derajat orang-orang yang berjihad di jalan Allah dan juga derajat orang-orang yang berpuasa dan sholat, ya. Min ghairi ta'ab wala nasab, tanpa dia harus lelah, ya. Tanpa harus kesusahan, ya. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Dan itulah suatu kemuliaan yang Allah berikan bagi yang Allah kehendaki, ya. Itu terkait dengan menanggung janda. Kemudian diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya seorang laki-laki syaka ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbihi, mengadu tentang kerasnya hatinya. Keras hati itu berarti susah nangis, susah terenyuh. Ya, artinya ada sesuatu yang sebenarnya harusnya dia nangis, terenyuh itu dia enggak terdorong hatinya untuk kemudian terenyuh gitu ya. Jadi orangnya itu keras hati. Maka dia mengeluhkan kepada Nabi, kok hatiku keras gitu ya. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, imsah ra'sal yatim. Usaplah kepala anak yatim. Wa at'im al-miskin, dan beri makan orang miskin. Ya, ini solusi yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang mengadu ini. Orang mengadu kerasnya hati, aku kok susah nangis ya. Dengar Al-Qur'an kok enggak nangis ya? Ya, keras hatinya, ya. Maka usaplah kepala anak yatim dan berilah makan orang miskin, ya. Maka di sini ya mengusap kepala anak yatim ya, dalam rangka berlemah lembut kepada mereka, ya. Dan juga memberi makan kepada mereka dengan makanan kita sendiri. Ya, fala yu'thiru nafsahu alaihi binafisit ta'am. Yang mana kita tidak kemudian memberikan makanan yang berbeda dengan kita, yang kita makannya bagus, yang dia makannya sisa. Jangan, ya. Tapi makanan dia, ya, makanan yang kita berikan ke dia itu adalah makanan kita juga, ya. Fahuwa minal asbabil mukhallisah min qaswatil qalb. Dan ini merupakan sebab yang bisa menghilangkan kerasnya hati. Ya. Dan dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa barang siapa yang diberikan cobaan berupa penyakit akhlak, ya, maka untuk menetralkannya itu diberikan solusi yang merupakan lawan dari penyakit tersebut. Ya, obatnya itu adalah lawan dari penyakit tersebut. Misalnya apa? Fattakabbur yudawa bittawadhu. Maka sikap takabur, sikap sombong itu obatnya adalah tawadhu, rendah hati, ya. Wal bukhlu bisakha, dan sikap pelit, bakhil itu obatnya adalah disuruh untuk lebih dermawan. Wa qaswatul qalb bil afi war ra'fah, dan kalau hatinya keras maka obatnya adalah dengan perbuatan-perbuatan yang memicu kelembutan hati dan kasih sayang kepada orang lain. Nah, ini jadi kita punya penyakit hati apa, maka obatnya adalah lawan dari sikap tersebut, ya. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi. Sebaik-baik rumah atau rumah yang terbaik, ya, di antara kaum muslimin adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang dia diperlakukan dengan baik di rumah tersebut. Itu rumah yang terbaik, ya. Wa syarru baitin fil muslimin baitun fihi yatim yusa'u ilaihi. Dan sejelek-jelek rumah adalah yang ada anak yatimnya, namun dia diperlakukan buruk di situ. Ya, hadis ini riwayat Ibnu Majah, namun hadisnya lemah. Ya, tapi maknanya benar. Ya, maknanya benar. Ya, fala syaka anna min khairil buyuti al-baitul ladzi yuhsin ahluhu fihi lil yatim. Ya. Maka tidak diragukan lagi bahwasanya sebaik-baik rumah adalah rumah yang penghuninya itu berbuat baik kepada anak yatim, ya, dan juga ya menanggung kebutuhannya, merawatnya dengan baik, ya, dan berbuat baik kepada anak yatim tersebut, ya. Wa yaj'alunahu ma'a waladihim, dan menjadikan mereka bersama dengan anak-anak mereka sendiri, ya, dan dia rawat sebagaimana dia merawat anak-anak mereka, ya, jadi diperlakukan sama, ya, antara anaknya dengan anak yatim ini, ya. Maka ini suatu kebaikan yang besar, ya, yang mana orang yang melakukannya akan mendapatkan pahala yang besar, mu'ajjalan, yang disegerakan, balasan yang disegerakan di dunia, wa thawaban mu'ajjalan yaumal qiyamah, dan pahala yang nanti disimpan di akhirat. Jadi ada dua pahala. Pahala yang disegerakan di dunia, balasan yang nanti akan dia dapatkan di dunia, dan balasan di akhirat. Kalau dia menanggung anak yatim, memberi makan mereka, merawat mereka sebagaimana mereka merawat anak-anak mereka sendiri. Maka ketika seorang itu berusaha menanggung anak yatim di rumahnya, berbuat baik kepadanya dengan mengharap pahala dari Allah, ya, maka dan dia juga menjadikannya seperti anaknya sendiri, ya, merawat mereka sebagaimana dia merawat anak-anaknya, tidak membedakan mereka dari anak-anaknya, ya, bahkan dia berbuat baik dengan kebaikan yang dia lakukan juga kepada anak-anaknya, maka ini merupakan sebab kebaikan dan keberkahan untuk rumah tersebut, ya. Li'annal barakata minallah, karena keberkahan itu dari Allah, ya. Dan ketika orang yang berbuat baik kepada anak yatim ini mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya, maka menanggung anak yatim, perbuatan dia ini menanggung anak yatim, ya, akan menjadi sebab keberkahan dalam rumah tersebut. Dan wa minal waqa'i, dan di antara kasus-kasus yang sering dibicarakan dan sering disebut-sebut qadiman wa haditsan, baik itu di masa lalu maupun di masa sekarang, anna mimman kafala yatiman fi baitihi wa ra'ahu ri'ayatahu li auladihi kana lahu hadzal yatim fi kibarihi afdalu min waladihi. Ya, di antara kasus-kasus yang sering terjadi, ya, di sekitar kita dari dulu sampai sekarang, bahwasanya orang yang menanggung anak yatim di rumahnya, dia rawat sebagaimana dia rawat anaknya, ya, maka ketika dia sudah tua, maka anak yatim ini akan memperlakukan dia dengan baik, bahkan melebihi anaknya sendiri, ya. Karena apa? Ya, karena sudah dirawat dengan baik, ya. Karena inayatan bihi, karena sudah dirawat dengan baik, sudah dibaik-baikin, ya. Rutan lil jamili wal ihsan, karena membalas kebaikan yang kita lakukan, ya. Dan ini merupakan berkah dan balasan yang mu'ajjal, yang disegerakan di dunia bagi orang yang menanggung kebutuhan anak yatim di dunia. Ya, amma sawabuhu al mu'ajjal fil akhirah fahuwa murafaqatun nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Kalau pahala yang nanti disimpan di akhirat adalah dia akan bersama Nabi SAW di surga. Jadi pahalanya adalah nanti dia mendapatkan perlakuan yang baik dari yang sudah dia rawat, anak yatim tersebut, ya. Dan di akhirat pun masih menyimpan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Para penerima bilang Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Diriwayatkan dari Qatadah rahimahullah, beliau mengatakan kun lil yatimi kal abir rahim. Ya. Kata Qatadah, jadilah seorang bapak yang penyayang bagi anak yatim, ya. Waruddal miskina bi rahmatin walin. Dan balaslah orang miskin atau perlakukan orang miskin dengan kasih sayang dan lemah lembut, ya. Jadi di sini beliau mengatakan jadilah seperti seorang bapak yang rahim, yang penyayang, ya. Maksudnya adalah diantara sikap atau sifat seorang bapak yang penyayang kepada anak-anaknya adalah dia bersikap lembut kepada mereka. Namanya bapak penyayang itu lembut kepada anak-anaknya, ya. Dan mereka memperlakukan anaknya dengan baik, ya. Fa yutturu ila ta'dibi ahadi minhum, kalau dia terpaksa harus memberikan suatu pelajaran adab, ya, kepada salah seorang anaknya, ya, maka atau kepada anak yatim, maka dia akan mendidiknya, akan mengajarinya dengan membarenginya dengan rasa kasih sayang dalam hatinya. Artinya bukan karena murka yang kemudian tanpa kasih sayang, tidak. Ya. Kalau memang harus mengajari dengan kekerasan misalnya, ya, dengan sedikit kekerasan, maka itu juga dibarengi dengan rasa sayang, seperti halnya kita dengan anak kita, ya. Kita marah pun marah itu karena sayang, ya. Dan barang siapa yang menanggung anak yatim, maka hendaknya dia memperlakukan anak yatim tersebut sebagaimana dia memperlakukan anaknya sendiri. Ya, ini penting, ya. Jadi bukan sekedar menyantuni dia, memberikan kebutuhan, tapi dalam mendidik pun itu sama, ya, seperti mendidik anak sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ammal yatima fala taqhar, ya. Maka kepada anak yatim janganlah kamu bersikap sewenang-wenang, ya. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di mengatakan, ya, la tusi'u mu'amalatal yatim, jangan kamu bersikap buruk kepada anak yatim, ya. Dan janganlah dadamu merasa sempit dengan kehadiran anak yatim tersebut. Wala tanharhu, jangan kau hardik dia. Bal akrimhu, bahkan kamu muliakan dia, ya. Dan kamu berikan apa yang bisa kamu berikan, ya. Wasna' bihi kama tuhibbu ayusna' biwaladik. Dan, ya, perlakukan dia sebagaimana kamu suka memperlakukan, atau sebagaimana anakmu suka diperlakukan, seperti itu, ya, setelah wafatmu atau setelah kepergianmu, ya. Jadi kalau kita pengen, misalnya kita nanti meninggal dunia, kita pengen anak kita ini, anak kandung kita ini diperlakukan dengan baik, ya, maka perlakukanlah anak yatim dengan baik juga. Karena ketika kita meninggal, kemudian anak kita menjadi yatim, ya, maka tentu kita ingin anak kita ini diperlakukan baik oleh orang lain, ya. Maka kita pun, ya, dalam kondisi kita masih hidup, ya, maka kita berbuat baik kepada anak yatim, karena kita tahu anak yatim itu nggak enak, ya, butuh perhatian, membutuhkan kita, ya. Jadi ini maksudnya, ya. Wa idza arata an ta'rifa ma hiya ahsanu mu'amalah tu'amilu bihal yatim, dan kalau engkau ingin mengetahui bagaimana, ya, yang dimaksud dengan berbuat baik kepada anak yatim yang engkau tanggung itu, maka fahiyatil kal mu'amalah allati tartadhiha liwalatik, yaitu perlakuan yang engkau suka kalau anakmu itu diperlakukan seperti itu juga setelah engkau mati. Ya, tadi sudah kita sebutkan, ya, anak kita kalau kita tinggal mati misalnya, pasti ingin diperlakukan dengan perlakuan yang baik, ya. Maka seperti itu pula kita memperlakukan anak yatim, anak orang lain, tapi kita berlaku baik kepada dia, seperti halnya kalau kita misalnya meninggalkan anak kita dalam kondisi yatim, juga kita ingin orang lain berbuat baik kepada dia. Maka seperti itulah kita memperlakukan anak yatim. Ya, Allah Ta'ala mengatakan, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khawfu 'alaihim, ya. Dan hendaknya orang-orang yang seandainya dia takut meninggalkan anaknya, meninggalkan keturunannya dalam kondisi lemah, ya, lemah dalam artian dia mungkin masih kecil atau tidak lemah dalam sisi finansial, ya. Hendaknya mereka takut dan mengkhawatirkan mereka. Ya, jadi seperti yang tadi kita katakan, ya, anak yatim, ya, kita juga mengkhawatirkan anak yatim sebagaimana kita mengkhawatirkan kalau anak kita yatim, ya, karena kita tinggalkan. Falyattaqullah, dan hendaknya bertakwa kepada Allah, wal yaqul wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaknya mereka katakan perkataan yang benar, ya. Kalau memberi wasiat harus benar, tidak boleh menyimpang dari syariat. Ya. Maka hendaknya dia memperlakukan anak yatim sebagaimana dia suka. Ya, kalau anaknya mereka itu misalnya yatim, bagaimana mereka diperlakukan oleh orang lain, ya. Jadi seperti itu kurang lebih patokan bagaimana kita berbuat baik kepada anak yatim. Dan di sini beliau sallallahu alaihi wasallam, dan di sini perkataan Qatadah yaitu hendaknya dia berlaku seperti bapak yang penyayang bagi anak yatim, maka ini terdapat kaidah yang luar biasa, ya, bahwasanya kadangkala seorang bapak itu seorang bapak itu tidak penyayang kepada anaknya, ya. Maka di sini beliau menambahkan kal abir rahim seperti bapak yang penyayang, bukan sekedar seperti bapak saja, tapi sebagaimana bapak yang penyayang. Kadang-kadang ada seorang bapak yang sama anaknya itu ya cuek gitu ya. Maka ditekankan di sini kal abir rahim sebagaimana seorang bapak yang penyayang, bukan sekedar seperti seorang bapak saja, ya. Ada penekanan supaya menjadi bapak yang penyayang. Dan diriwayatkan dari Al-Hasan, ya, Al-Hasan Al-Basri, bahwasanya ada seorang yatim yang menghadiri perjamuan atau makan-makan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya. Jadi Abdullah bin Umar ini beliau suka mengadakan jamuan makan dan suka mengundang anak yatim, ya. Fada'a bi ta'amin dzata yaum, maka suatu ketika anak yatim ini dicari, dipanggil. Fatolaba yatimahu falam yajidhu. Setelah dicari-cari ternyata enggak ketemu anak yatim yang biasa makan di perjamuan Ibnu Umar, ya. Maka ketika dia datang, maka makanan itu sudah habis. Ya, lam yakun indahu, sudah tidak ada lagi makanan di meja makannya Ibnu Umar, ya. Faja'ahu bisawiqin wa asalin, maka kemudian didatangkanlah sawiq itu semacam tepung, ya, atau ya semacam makanan di zaman dahulu, wa asal dan madu, ya. Jadi beda dengan makanan yang sudah dimakan, ini didatangkan ya semacam tepung roti dan madu, ya. Faqala dunaka hadza fa wallahi ma ghubinta, silakan dimakan dan demi Allah engkau tidak akan rugi. Ya, engkau tidak akan rugi. Dia Ibnu Umar berkata kepada anak yatim ini. Maka Al-Hasan mengatakan, dan Ibnu Umar wallahi demi Allah dia juga tidak rugi. Ya, maka dalam cerita ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya Ibnu Umar itu sangat bersemangat, ya, dalam membersamai anak yatim di perjamuan makan. Ya, mengajak mereka di perjamuan makan. Ya, kalau ada yang hilang, ya kalau dia tidak datang maka dia akan cari. Dia akan cari anak ini. Ya. Dan ketika anak ini kemudian sudah datang, malah sudah habis. Ya. Sudah habis. Maka didatangkanlah makanan, yang penting pokoknya makan, gitu ya. Walaupun harus makanan yang berbeda dari yang sudah dimakan. Dan Ibnu Umar tidak cukup dengan hal tersebut, beliau juga menghibur anak ini dengan mengatakan, "Fa wallahi ma ghubinta." Demi Allah engkau tidak rugi. Walaupun engkau tidak makan apa yang kami makan, maka yang kamu makan ini juga makanan yang baik. Enggak usah khawatir, ya. Mungkin tadi saya makan sesuatu, kamu enggak kebagian, tapi saya datangkan sesuatu yang lebih baik, yang sama-sama baiknya. Engkau enggak akan rugi, ya. Jadi, tidak hanya menyajikan makanan tapi menghibur, ya. Menghibur bahwasanya ini makanan yang baik, ya. Maka ini di antara faedah yang bisa kita dapatkan dari kisah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan Abdullah bin Umar ini memang biasa ketika dia makan dia harus mengundang anak yatim. Kalau enggak dia akan cari. Nah, ini di antara kebiasaan ya sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, ya. Bahkan dikatakan kana Ibnu Umar la yaqulu ta'aman illa wa ala khiwanihi aitam. Dan beliau enggak mau makan kalau di meja makannya itu enggak ada anak yatim, harus ada anak yatim dulu, diusahakanlah, ya, baru beliau mau mau makan, ya. Maka ini juga diantara kedermawanan dari Ibnu Umar yang perlu kita contoh, ya. Dan barangkali itu saja yang kita baca dulu pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Terima kasih atas penyampaian materinya di kesempatan sore hari ini, Ustaz. Kembali sobat muslim pada pendengar Radio Muslim Yogyakarta, alhamdulillah telah kita simak kembali suatu materi kajian dari pembahasan kitab Ahadisul Akhlak, di mana di sore hari ini kita simak pembahasan dari bab yang ke-8 tentang menyantuni anak yatim. Tentang menyantuni anak yatim atau menanggung anak yatim. Dan kembali sobat muslim, insyaallah di sisa waktu yang ada, insyaallah akan kembali kita manfaatkan untuk sesi tanya jawab. Sehingga untuk teman-teman atau kaum muslimin dimanapun berada yang pada kesempatan sore hari ini ingin bertanya atau berkonsultasi seputar pembahasan di sore hari ini ya, terkait menanggung anak yatim atau pertanyaan lainnya di luar tema, kami persilakan dapat menghubungi kami ke nomor 0823 2727 5333. Pertanyaan langsung via telepon dipersilakan sejak sekarang. Dan pertanyaan via chat WhatsApp atau pesan singkat SMS juga dapat diajukan ke nomor 0823 2727 5333. Baik, Ustaz, coba kita bacakan satu pertanyaan yang pekan lalu belum sempat terbacakan nih, Ustaz, ya. Sore ini kita bacakan dulu, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, bagaimana, apakah menyayangi anak harus menuruti kemauan anak asalkan tidak bertentangan dengan syariat dan juga kita juga mampu? Sepertinya itu yang belum terbacakan, Ustaz, di kesempatan kemarin. Ya, barakallahu fikum. Jadi menyayangi anak itu bukan soal kemauan dia, tapi kebutuhan dia. Apa yang dia butuhkan? Ya, sebagaimana kita, ya, kita juga ada yang kita inginkan, ada yang kita butuhkan. Maka prioritaskan kepada apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ya. Kalau kita mau tahu apa yang kita inginkan, ya kita tinggal ya penuhi semuanya. Tapi kalau kita mau tahu apa yang kita butuhkan, ya maka kita lihat. Kalau dalam beberapa hari kita enggak bisa hidup tanpa itu, berarti kita itu hanya ingin, kita enggak butuh, ya. Maka begitu pula dengan anak. Ketika seorang anak itu mau ini, ya, kasih sayang kita bukan dengan menuruti apa yang dia inginkan atau apa yang dia maui, tapi kita lihat apakah dia butuh hari itu atau tidak. Nah, karena kalau kita menuruti apa yang dia maui, maka ini bukan pendidikan yang baik, ya. Karena kita tahu di dunia ini banyak hal yang tidak bisa kita raih. Banyak, terlalu banyak hal yang tidak bisa kita raih, ya. Mungkin dia beruntung punya orang tua yang bisa memenuhi kebutuhannya. Tapi ketika dia dewasa, mungkin ada saatnya dia harus mandiri. Ya, tidak selamanya dia bisa bergantung pada orang tuanya. Ketika itu dia baru menyadari bahwasanya tidak setiap yang dia inginkan itu bisa dipenuhi. Nah, maka kita sebagai orang tua harus mengkondisikan anak dengan dengan pendidikan yang benar, bahwa tidak semua yang kita inginkan itu bisa terpenuhi di dunia ini, ya. Dan kalau kita mau sesuatu yang selalu dipenuhi, maka tempatnya cuma ada satu, yaitu di surga. Maka didiklah anak untuk bisa bersemangat untuk meraih surga, di mana di sana dia bisa menginginkan apapun dan mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi kalau sekedar untuk menuruti apa yang dia maui, maka ini bukan pendidikan yang baik. Maka lihatlah kebutuhannya, baru kemudian dipenuhi apa yang memang menjadi kebutuhannya. Ya, dan itu pun juga tentu melihat kepada koridor syariat. Ya, tentunya setiap yang dibutuhkan anak, insya Allah juga itu akan termasuk juga sesuai dengan syariat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallahu khairan, Ustaz. Terima kasih atas jawaban dan juga nasihatnya, yeah, untuk pertanyaan pada pekan lalu. Semoga dapat terjawab, yeah, dan dapat dipahami oleh penanya. Amin. Selanjutnya kita baca pertanyaan berikutnya, Ustaz. Iya. Yeah. Kembali dari chat WhatsApp. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya sering lupa dan ini sering saya pikirkan sehingga mengganggu aktivitas saya karena selalu memikirkan hal lupa tersebut. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana solusinya menghadapi hal ini agar waktu saya tidak habis sia-sia untuk memikirkan hal lupa yang tadi dipikirkan itu, Ustaz. Ya. Silakan, Ustaz. Jadi, ya, barakallahu fikum, namanya manusia itu memang tempatnya lupa. Disebut insan karena dia nasia. Karena dia dari kata nisyan yang artinya lupa. Ya, maka dalam sebuah hadis juga dikatakan fanasiya Adam fanasiya dzurriyyatuhu. Nah, Nabi Adam lupa, maka keturunannya pun jadi suka lupa. Nah, ini suatu hal yang sebenarnya manusiawi. Tidak perlu kemudian dijadikan satu hal yang kok saya pelupa. Ya, pelupa itu memang kita katakan sebuah hal yang tidak kita sukai, tapi itu masih alami lah. Banyak orang yang daya ingatnya tinggi, ada yang daya ingatnya rendah, gitu ya. Maka ini pertama kita sikapi dengan sikap yang tidak perlu dijadikan sebagai hal yang dipikirkan, gitu ya. Kok saya pelupa dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita memang kelupaan sesuatu, ya, kemudian menjadi pikiran, nah ini yang kemudian menjadi masalah ya. Dulu pernah ada kasus di zaman Imam Abu Hanifah, ya, saya nggak tahu kisah ini sahih atau tidak, tapi kisah ini masyhur bahwa ketika dia lupa dia sholat, ya, maka setan akan mengingatkan dia di sholat tersebut, menjadikan dia tidak khusus sehingga dia menjadi ingat. Tapi ini bukan solusi ya, saya katakan ini suatu godaan setan. Ya. Tapi yang jelas, ya, justru itu adalah ketika kita malah berusaha mengingat-ingat, baik itu bahkan dalam sholat kita berusaha mengingat-ingat, maka ini adalah suatu godaan setan. Makanya kita banyak-banyak berzikir kepada Allah, ya, untuk dihindarkan dari was-was setan. Karena ini juga bagian dari was-was, ya, dari was-was setan. Kita bisa merutinkan zikir pagi dan sore. Di antaranya adalah yang dibaca dalam zikir pagi dan sore adalah surat An-Nas, yang di dalamnya kita berlindung kepada Allah dari was-was setan. Ya, setan itu menghembuskan was-was dengan cara apa? Dengan cara membuat kita ingat sesuatu, kemudian ketika dia kita pikirkan dia hilang, apa namanya, setan tersebut bersembunyi lagi. Nah, ini diantara was-was setan. Maka kita perbanyak zikir dan kita rutinkan zikir pagi dan sore. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyembuhkan ya sikap was-was ini. Ini bagian dari was-was ya. Wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz atas jawaban beserta nasihatnya. Jazakallahu khairan. Dan sepertinya pada sore hari ini cukup sekian pertanyaan yang dapat kita ajukan Ustaz di sore hari ini, berhubung waktu yang sudah habis. Baik, seperti biasa Ustaz, mungkin ringkasan faedahnya untuk perbahasan pada kesempatan sore ini Ustaz. Tafadhol Ustaz. Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah bahas ya kurang lebih setengah dari bab ke-8 tentang menanggung anak yatim. Bahwa menanggung anak yatim ini pahalanya luar biasa besar. Di antaranya adalah akan membersamai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di surga, akan bertetangga dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di surga. Dan tidak hanya pahala di akhirat, namun juga ada pahala yang disegerakan di dunia, ya, berupa balasan dari si anak ini ketika dia sudah dewasa dan kita sudah tua, ya, dan juga keberkahan yang ada dalam rumah yang di dalamnya kita merawat anak-anak yatim. Dan cukuplah dengan pahala-pahala dunia dan akhirat ini menjadi penyemangat bagi kita untuk ya berusaha bagaimana kita bisa mengamalkan di sini. Ya, kalau kita punya saudara yang kemudian meninggal sehingga anaknya menjadi yatim, maka kita adalah orang yang paling layak untuk membantu anak tersebut. Ya, jadi jangan sampai kita meluputkan pahala yang luar biasa besar ini. Dan insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan tentang tarbiyah atau pendidikan bagi anak yatim di pertemuan mendatang. Dan kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.